saya kira syarikat tadi. Baik, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul wakalah. Bab wakalah dari kata wakil, jual beli wakil. Jual beli wakil, bukan wakilnya dijual beli, tapi jual beli pakai wakil, pakai perantara. Jual beli pakai perantara. Jual beli pakai wakil ini adalah disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, serta sepakat para ulama akan bolehnya jual beli apa? Wakil. Ya kan? Bahkan al-wakil bimanzilatil muwakkil, bimanzilatil muwakkil. Ini al-wakil sama kedudukannya dengan apa? Al-muwakkil, yang mewakilkan. Sama kedudukannya dengan yang mewakilkan. Jual beli wakil. Dan jual beli wakil ini adalah jalan keluar bagi orang-orang yang tidak punya modal untuk menjual barang. Boleh dia jual apa? Barangnya orang. Tapi dia posisikan dirinya bukan penjual, tapi apa? Wakil dari penjual. Boleh. Ini jalan keluar. Masya Allah. Kalau dia posisikan dirinya sebagai penjual, haram. Tidak boleh, karena ini nanti jadinya jual beli yang dia tidak miliki. Paham? Jelas dia harus posisikan dirinya sebagai apa? Wakil. Ada beberapa masalah terkait dengan jual beli wakalah ini. Dan jual beli wakalah ini akadnya adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Jual beli wakalah ini akadnya adalah akad apa? Jaiz. Artinya seorang mewakilkan orang lain, itu akadnya jaiz, bukan akad lazim. So, akad jaiz artinya boleh si muwakil yang mewakilkan batalkan. Tambah, tanpa ketahui ridhonya si wakil. Tidak apa-apa, itu lebih bilang jual beli jaiz. Beda kalau jual beli lazim. Kalau jual beli lazim, tidak boleh lagi berubah. Tidak boleh dipasak oleh sepihak. Tidak boleh dibatalkan oleh sepihak. Tapi kalau jual beli jaiz, boleh dibatalkan oleh sepihak. Iya. Ada beberapa masalah akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala masalahnya. Iya. Kata beliau, wahya jaizatun fi kulli ma tajuzun niyabatu fihi. Ini ucapan yang sangat teliti dan sangat rinci. Jual beli wakalah ini adalah jaiza boleh, tapi pada seluruh yang boleh diganti padanya. Artinya kalau ada yang hal yang tidak boleh diganti, tidak boleh. Secara umum al wakalah boleh, padahal yang dibolehkan untuk digantikan. Kalau padahal yang tidak boleh untuk digantikan, tidak boleh. Mengangkat apa? Wakil. Apakah dalam ibadah atau dalam muamalah? Dalam ibadah misalnya, ya sholat kan tidak boleh diwakilkan. Sholat tidak boleh diwakilkan, tidak boleh. Sementara haji boleh diwakilkan karena syariat apa? Bolehkan. Bang Bani, demikian pula masalah apa? Jual beli. Masalah jual beli. Nah, boleh dalam mewakilkan apa? Dalam hal apa? Jual beli. Padahal yang memang syariat membolehkan untuk diwakilkan, untuk diwakilkan. Kata beliau rahmallah, idza kana al muwakkil wal wakil. Paham ini al muwakkil siapa? Orang pertama. Al wakil orang kedua. Tah? Muwakkil yang mewakilkan, wakil wakilnya. Gitu ya Abang Mati. Idza kana al muwakkil wal wakil mimman yasihu dhalik min. Kalau si yang mewakilkan dan yang diwakilkan kepadanya dari orang yang sah hal itu darinya. Maksudnya karena dipersyaratkan untuk si wakil dan mewakilkan ini disebutkan oleh para ulama harus orang yang jaiz at-tasarruf. Harus orang yang boleh melakukan apa? Transaksi, yaitu muslim balik akil. Balik apa? Yaitu balik akil. Harus orang yang bisa diterima tasarufnya. Harus orang yang bisa diterima tasarufnya. Ini masya Allah. Harus dia sudah balik dan berakal. Berakal. Ini masya Allah. Wahya akdun jaizun. Ini yang saya bilang tadi. Dia adalah akad apa? Akad jaiz. Karena akad itu ada dua. Ada akad lazim dan ada akad apa? Jaiz. Paham? Gimana maksudnya akad jaiz? Ya batulu bimauti kulli wahidin minhuma. Batal dengan meninggalnya salah satu dari keduanya. Paham? Tiba-tiba si muwakil meninggal, maka yang diwakilkan tidak boleh lagi jual barangnya. Karena ini sudah berpindah barang ke ahli waris. Paham? Tidak boleh dia tiba-tiba meninggal, langsung dia jual. Langsung dia apa? Jual dengan alasan, itu yang meninggal sudah dia wakilkan saya. Paham tadi? Tidak boleh, ini bahaya. Menyebabkan perselisihan antara ahli waris nanti dengan si pembeli dari wakil. Si pembeli dari wakil. Walaupun dia pegang surat-suratnya. Walaupun dia pegang apa? Surat-suratnya. Paham gak ini? Ini dia. Karena dia ini akad jaiz. Demikian pula nanti kalau bukan wakilnya meninggal. Si wakil. Si wakilnya apa? Meninggal. Sudah batal dengan sendirinya. Tidak boleh ahli warisnya si wakil tiba-tiba datang mau menjualkan itu. Aduh bang ini. Ahli warisnya. Ini tidak diwariskan. Ini tidak diwariskan. Jelas kan? Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah, wa fashihi laha, dan batal juga dengan dia fasakh terhadap akad itu. Iya? Apakah yang fasakhnya adalah si wakil atau si muwakil? Inilah keharusan dari akad jaiz, boleh dipasah. Boleh dibatalkan. Dan kalau dibatalkan, batal akad. Misalnya tadi si muwakil sudah batalkan, tidak boleh lagi si wakil untuk menjualkannya. Paham kan? Kapan dia jual tidak sah, karena sudah dipasak. Sudah dipasak. Wajununihi, masya Allah. Demikian pula batal ini akad kalau dia gila, tiba-tiba gila. Kenapa ini? Karena masyarakat tadi berakal. Nah ini gila berarti hilang apa? Gila hilang akalnya. Hilang akalnya. Wal hajri alaihi lisafahi. Demikian pula kalau dihajar atasnya karena bodohnya. Tangga ini. Dia tiba-tiba sudah. Ya tidak gila. Tapi tidak normal tasarufnya. Sehingga dia dihajar. Tahu dihajar? Artinya dia tidak dibolehkan lagi untuk berbuat pada barangnya. Ini mirip dengan barang sitaan. Barang sitaan itu kalau ditarik oleh pengadilan itu namanya barang yang dihajar. Itu namanya barang yang dihajar. Tidak boleh yang punya jual. Tidak boleh yang punya apa? Jual. Jelas kan? Sama juga ini. Kalau orangnya juga dihajar, demikian pula barangnya yang dijual juga dihajar, sama-sama semuanya. Tadi dia suruh jual ini barang. Ternyata barang ini dihajar, disita. Sudah, tidak boleh lagi dijual. Demikian pula orangnya kalau dihajar, sama-sama. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena yang dihajar itu tidak tanpa tasarruf. Tidak sempurna lagi apa? Tasarrufnya. Tindakannya terhadap barang itu. Tindakannya terhadap barang itu. Paham, bang? Hah? Paham? Alhamdulillah. Kemana yang kata penerang Allah? Wa selesai. Wa kadalika syarikah. Wal musaqah, wal muzara'ah, wal ja'alah, wal musabaqah. Semua ini akan jaiz. Akan datang satu-satu babnya, tapi belum sebutkan langsung dulu. Demikian pula akad syarikah. Akan datang langsung setelah ini nanti. Setelah bab ini. Ada bab asyarikah. Ketika ada orang syarikah, dan syarikah ini banyak macam ya. Di antara contohnya ada namanya syarikatul inan. Bersyarikat harta dan badan. Sama-sama taruh uang dan sama-sama kerja. Sama-sama taruh uang dan sama-sama apa? Kerja. Ini akan jaiz. Boleh dia putus sahamnya. Misalnya Ahmad sama Pak Sirot, anggaplah sama saya. Tiga orang. kita punya akad syarikah. Akad syarikah. Dan syarikah al-inan. Syarikat inan, kami semua taruh uang, modal, misalnya ada barang modalnya 100 juta. Tidak harus sama taruh uangnya. Tidak apa-apa, kan tergantung nanti sahamnya. Bagiannya nanti begitu. Akan datang nanti. Ah, saya kasih misalnya 25 juta. Abu Ahmad 25 juta. Ahmad 50 juta. Paham kan? Dipaham ini? Boleh saya batalkan saham saya? Boleh Abu Ahmad apa? Batalkan. Tidak apa-apa. Itu kan akad apa? Akad apa? Jais. Boleh. Paham kan? Boleh. Demikian pula Al-Musakoh. Atau Al-Musakoh. Atau akad Musakoh. Ahmad punya kebun. Paham kan? Ada kebunnya. Kebun apa Ahmad? Sawi. Masya Allah. Iya? Ahmad punya kebun sawi. Dia berakad dengan Abu Ahmad. Iya, Pak Sirot. Dengan akad Musakoh. Atau akad Musakoh. Abu Ahmad yang siramkan. Paham? Dia punya kebun, dia punya pohonnya, tapi Abu Ahmad yang sako, atau musako, yang siramkan. Iya. Dia bagi dua. Ini akad musako namanya. Baik untuk saya 70 Abu Ahmad, antum 30, kalau antum cuma siram saja. Walaupun yang capek Abu Ahmad. Paham kan? Dipaham ini? Itu akad apa namanya? Musako. Wal muzaro'ah. Akad muzaro'ah. Nah, ini barang-barang yang di zara, yang rumput-rumput. Padi, gandum, bukan sawi. Tadi itu pas contohnya Ahmad itu sawi, masya Allah. Ya sekarang akad muzaroah. Contoh lain lagi, misalnya sekarang Abu Ahmad apa misalnya? Antum punya sawah, no? 50 hektar. Ya, antum pergi ke Ahmad, Ahmad garap sawah saya, kita bagi. Ini akad apa namanya ini? Muzaroah. Ini nanti bisa boleh, bisa tidak. Tergantung bagaimana. Kan ada dulu jual beli terlarang. Akannya kamu peta sana, saya peta sini. Kan tidak boleh begitu. Ya bagi hasil yang boleh. Kamu sekian persen. Dari hasilnya bersih. Saya sekian persen. Ini semua pakai persen nanti. Pakai persen. Ini akad syarikah, akad musako, akad apa? Muzaro. Akan datang. Wal musabako. Akad musabako. Akad lomba. Ya. Sedang memaklumi bahwa tidak boleh sebenarnya ada perlombaan kecuali pada yang berkuda memanah. Paham kan? Kecuali beberapa hal yang dikecualikan. Iya, ada paham ini? Kecuali berkuda, memanah, yang bersepatu, bergulat. Demikian pula semisalnya. Ini yang dibolehkan. Ah, ini akad musabaqah. Ini akad apa namanya? Akad apa? Jais. Akad jais. Ini semuanya. Sebelumnya tadi. Wal ja'alah. Demikian pula akad ja'alah. Ini akad jais. Tahu akad ja'alah? Akad dari sayembara. Sayembara. Dari Abu Ahmad. Dia bilang, siapa yang mampu menghafal Umdatul Ahkam di tahun ini, saya kasih kawin. Paham gak ini? Ya, Umdatul Ahkam, 430 sekian hadis. 430 lebih hadis, tergantung penomoran, ada mengatakan 36 hadis. Ya, sedikit. Paham gak ini? Jadi Abu Ahmad buka sayembara, dia umumkan, siapa yang menghafal ini, saya akan kasih kawin. Ya, boleh dia memilih, terserah. Paham? Darah biru atau darah hitam atau darah merah, terserah. Paham kan? Misalnya, ini namanya akad apa ini? Akad apa ini? Ja'alah. Akad ja'alah. Akad ja'alah ini adalah akad apa? Boleh. Boleh dibatalkan di awal. Tiba-tiba Abu Ahmad. Enggak mau saya jadi kasih nikahkan. Boleh dibatalkan. Enggak boleh tiba-tiba Imran datang. Antum sudah berjanji. Harus penuhi. Enggak. Haknya untuk paseh. Haknya untuk apa? Paseh. Dipaham ini jelas kan? Ini semua ini akan datang nanti penjelasannya. Yang jelas belum satukan dulu sekarang. Semua ini adalah akad apa? Semua ini akad apa? Jais. Batal dengan meninggalnya atau dengan dipasaknya atau dengan gilanya. Dan kita tidak mengharapkan. Tadi itu Abu Ahmad sudah umumkan begitu, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan belum meninggal. Itu cuma khayalan ini. Hayalan ahli pikir jangan dimasukkan di hati. Iya, paham kan? Kan ahli pikir boleh berhayal untuk menjelaskan itu masalah supaya tasawur. Tidak apa-apa, dimaafkan hayalannya ahli fikih, hayalannya ahli bahasa, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jelas ini, misalnya begitu, tiba-tiba Abu Ahmad apa? Berpulang. Kan? Ke sisi Allah. Bukan berpulang ke Mone. Batal. Akadnya. Ya kan? Mau dituntut gimana dia sudah di kuburan. Anda paham kan? Misalnya. Jangan bersedia. Ya. Jelas ya? Jelas ini akad ya? Jelas ya? Ini beberapa jenis akad. Kemudian kata belum kembali ke jual beli makin. Walaysa lil makin ayat ala illa ma tanawalahul idnu lafdan au urfan. Masya Allah. Ini hukum seputar wakil. Tidak boleh bagi si wakil untuk melakukan kecuali apa yang diliputi dan terkandung dengan izinnya, apakah secara lapat atau secara kebiasaan. Paham gak ini? Misalnya si wakil dibilang, antum jual barang saya ini terserah, yang jelas harganya ini 50 ribu, kamu mau naikkan berapa terserah. Itu namanya diizinkan. Paham ini? Boleh. Atau nanti kalau dia sudah tentukan, tidak boleh antum pasti naik. Misalnya ini barang 50 ribu, di dalam 50 ribu ini untuk antum 10 ribu. Sudah tidak boleh antum jual 52. Karena sudah ditentukan. Tidak diizinkan jual lebih. Paham ini wakil? Jadi harus apa yang tercakup dalam izinnya. Apakah izin secara lapat atau izin secara apa? Urf. Secara urf, kalau saya biasanya orang, kalau diwakilkan begini, bebas dia begini. Dipahami ini? Paham ya? Ya, ini bagi si wakil. Alhamdulillah, masya Allah. Walaysa lahu tawkilu ghairihi. Tidak boleh lagi dia mewakilkan selainnya. Tidak boleh lagi. Tidak boleh. Kalau tim, boleh tidak apa-apa kerja tim. Misalnya dia bilang, ayo kita sama-sama jual ini, nanti kita bagi ini hasilnya. Adapun dia wakilkan lagi orang lain, wakilkan lagi orang lain, wakilkan lagi orang lain, wakilkan lagi orang lain. Sistem apa ini? Multi level ya, yang disebutkan. Yang di bawah mewakilkan di bawah, di bawah mewakilkan di bawah, di bawah mewakilkan di bawah. Paham ya? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Paham kan? Ini tidak dibolehkan mewakilkan yang lain. Terus wala syiro min nafsihi. Masya Allah. Wala syiro min nafsihi. Tidak boleh dia membeli untuk dirinya. Maksudnya dengan harga yang kurang. Kalau dengan harga yang lebih tidak apa-apa. Masalahnya tuduhan ini. Kalau dia diwakilkan tiba-tiba, bisa saja beli deh, ini mampu bisa ini. Ah, ini tuduhan. Paham kan? Dengan harga yang murah, kan dia sudah diwakilkan, kasih naik sekian. Tahu boleh. Tiba-tiba supaya tidak naik, dia beli sendiri. Kan bisa dapat murah. Paham? Tidak boleh. Kan ini tuhman. Kecuali lebih. Dia kasih tahu, antum jual ini 50 ribu. Di dalamnya terdapat untung 5 ribu. Tiba-tiba dia beli untuk dirinya. Saya beli saja 55. Ah, tidak apa-apa. Ini tidak ada tuhmah. Kan dia beli mahal. Kan dia beli apa? Dia beli apa? Mahal. Tidak apa-apa. Jelas masalah ini? Ini hukum wakil ini. Hukum wakil. Dan ini adalah madhab. Ya. Hanabila. Juga Hanafiyah. Dan Syafi'iyah, ya, dan Syafi'iyah. Mereka contohkan kalau ada orang mewakilkan jual rumah atau jual mobil, kemudian malah dia jual pada dirinya, tidak sah kata mereka jual belinya itu. Sementara orang Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad boleh katanya, tapi dengan dua syarat. Boleh dengan apa? Dua syarat. Ah, pertama, ayazida ala mablaq samani tindak. Dia tambah. Dah, harganya. Terus ayat tawalan tidak goyro. Terus yang mewakilkan, dia membelinya orang lain. Bukan dia. Walaupun untuk dia, tapi dia wakilkan apa? Orang lain. Paham ini? Jelas ini? Jadi dia tambah harganya. Terus dia suruh orang lain. Jangan dirinya. Jangan dirinya. Ini madhab Maliki ya. Ya, dan madhab satu pendapat dari Imam Ahmad. Tapi yang benar dalam masalah ini adalah madhab mayoritas ulama, yaitu yang pertama. Yaitu yang pertama. Hal ini karena tidak akan lepas dari tuduhannya. Tidak lepas dari tuduhan. Pasti yang punya ada kecurigaan sedikit. Apalagi nanti kan kayak di kesini Al-Mismar, Makelar, itu kan sudah ada untung sekian persen dari pemerintah, memang sudah ada tetapkan bahwa setiap dari barang yang laku pakai wakil, pakai makelar, itu ada yang keluar untuk makelarnya. Sekarang berarti dia jual untuk dirinya, wah sudah untung dua kali, dapat harga murah, terus setelah dia bayar dapat lagi uangnya sendiri, dapat lagi uangnya sendiri. Ini masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau rahmallah, walal bai'laha illa bi'idnin. Tidak boleh menjual barang itu kecuali dengan izinnya. Artinya tidak boleh dia langsung jual. Dia harus kasih tahu dulu yang punya. Ini bos ada yang minat. Paham kan? Iya, barangnya. Wa in istaral insani ma lam ya'dan lahu bihi fa ajazahu jaza. Paham? Kalau dia belikan untuk seorang malam yahdan lahubi, yang dia tidak izinkan padanya dalam barang itu, kemudian dia boleh kastelannya? Jaza, boleh. Kan namanya wakil. Ada yang gini, tiba-tiba dia belikan barang untuk orang, ini si wakil, belum dia izinkan, tapi dia sudah belikan, setelah itu dia bolehkan, tidak apa-apa. Maka ini hukumnya apa? Boleh, sah akadnya. Wa illa lazima manistaro. Kalau tidak, maka harus dibayar oleh yang membelinya. Maksudnya kalau dia tidak bolehkan, maka dia enggak jadi urusannya. Kenapa dia beli? Tahu kan? Kenapa dia beli? Jadi intinya, al-wakil itu bertasaruf, bertindak, berbuat, harus izin dari yang mewakil. Harus izin dari yang mewakilkan. Ya, harus izin dari yang mewakilkan. Itu pada kesimpulan umumnya. Wal wakil amin. Ini penting ini. Wal wakil amin. Orang yang diwakilkan itu adalah amin, hanya pemegang amanat. Artinya nanti kalau dia ya barangnya misalnya kurang, barangnya ini misalnya bukan karena tafriknya ya kelompok batasnya atau kurangnya dia menjaga barang itu, maka la alal musim misalnya. Tidak ada bagi orang yang berbuat baik itu celaka. Ya, dia hanya apa? Orang kepercayaan saja. Hanya orang kepercayaan saja. La domana alai fi mayatlaq. Tidak ada doman, tidak ada ganti rugi padanya pada apa yang hilang. Ida lam yata'adda, kalau dia tidak muta'addi, tidak melampaui batas. Paham gak ini? Kalau dia melampaui batas, ini sebenarnya barang disuruh jual, dia pakai kemana-mana, akhirnya tabrak ini. Paham? Disuruh jual, tapi dia pakai apa? Dia pakai pergi ke daerah, pokoknya dia pakai. Ya orang Makassar bilang ya, tele-tele kain orang. Tentu tahu. Iya? Disuruh jual, malah dia apa? Pakai bergaya. Kalau dia talak, rusak, pakai tabrak, rusak, baginya wajib dia yang mengganti domannya. Paham? Tapi kalau dia sudah jaga, tidak mutaaddi, rusak, bagi si pemilik, bagi si pemilik. Paham ya? Terus warqaul qauluhu fi raddi wa talafi wa nafi taaddi. Masya Allah. Dan ucapannya adalah ucapannya, maksudnya yang diterima ucapannya adalah dia dalam hal fi raddi, dalam hal pengembalian. Artinya dia pernah diamanahkan satu barang, dan dia bilang saya si pemilik, mana itu barang? Dia bilang saya sudah kembalikan. Maka ucapannya yang diterima. Ucapannya yang diterima, karena dia hanya muslimin. Dan Honda sudah bilang, saya sudah kembalikan. Alhamdulillah sudah kembali. Demikian pula Watalafi ketika rusak, dia bilang ini rusak bukan karena saya, memang rusak, ucapan yang diterima. Demikian pula Wanafi Ta'addi ketika dia nafikan ta'addinya, saya tidak ini, saya tidak pakai, saya tidak ini, tapi dia begini sendiri, paham kan misalnya? Ya, diterima ucapannya. Diterima ucapannya, kan ini adalah Al-Amin, hanya apa? Pemegang amanah. Nah, kalau si pemegang amanah dibebani dengan hal yang lebih besar, tidak ada orang mau. Tidak ada orang mau. Iya kan? Tidak ada orang mau pegang, tidak ada yang orang yang mau jadi wakil. Dia ini hanya apa? Membantu. Dia ini anak hanya membantu. Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya. Ucapan yang diterima adalah ucapannya. Kemudian kata beliau rahmallah berikutnya sedikit lagi. Wa idza qadat dain, ini wakil lagi. Tadi dalam jual beli, sekarang dalam utang piutang. Wa idza qadat daina bi ghairi bayyinatin domina. Ya, kalau dia membayarkan utang tapi tidak ada bayyina, tidak ada bukti, apa itu abangan? Ya, tidak ada struknya. Misalnya ini bosnya ada utangnya, dia disuruh bayar. Dia disuruh apa? Bayar. Ini wakil. Dia wakil, dia bayar, tapi dia tidak ambil bayina, tidak ambil struknya, buktinya. Maksudnya siapa? Domina, dia harus ganti. Maksudnya kalau di sana bilang anak buahmu belum bayar, sementara bosnya sudah bayar, terus anak buahnya tidak punya apa? Wakilnya ini tidak punya apa? Struk, bukti. Kalau dia sudah bayar, maka dia yang ganti uangnya, dia yang bayar. Masya Allah, hati-hati menjadi wakil. Ya, dipahami bentuk masalahnya ini Ahmad? Paham ya? Ya? Baik, tidak perlu contoh Ahmad? Oh enggak, takut dia masuk namanya lagi. Illa yakbiyahu bi'adratil muwakkil, kecuali dia bayar. Saat dia bayar, si muwakil hadir. Artinya gini, mereka pergi bayar berdua, tapi dia tidak punya bukti, tidak ada struknya. Ah, ini tidak domin. Kenapa? Nah, dia saksikan. Saksi dari muwakil itu lebih kuat daripada sekedar apa? Sekedar apa? Bayina tadi, struknya tadi. Dipahami ini? Ah, ini dikecualikan. Dia tidak domin. Di sini dia tidak domin. Siapa yang membayarnya kalau ada mengingkari? Yang membayar apa? Muwakil. Jelas ya? Yang membayar muwakil. Terakhir, wa yajuzu at-tawkil bijul wa bighairi. Boleh mewakilkan dengan jul. Kalau jul sudah ada upahnya. Tah? Dan boleh juga dengan selainnya. Kalau jul sudah ada upahnya. Tadi ja'alah. Antum mewakilkan orang, kamu jual ini. Kalau laku, misalnya kalau berupa barang, jualnya itu barang ya, bisa barang, bisa harta, bisa uang. Anda bilang, ini laku 3, 1 untuk kamu. Paham maksudnya jual? Tak? Dia wakilkan jual barang, setiap laku 3 biji, dia dapat berapa? Dia berapa apa? Dapat 1. Dipahami? Ini namanya upah. Wakil dijadikan padanya apa? Ja'alah. Upahnya. Paham? Bisa juga berupa uang. Bisa juga berupa apa? Uang. Bisa barang, bisa uang. Boleh. Walaqala, misalnya kalau dia prakteknya, kalau dia bilang, bi'hada bi'asara, famazada falaka, soha. Jual ini dengan 10. Maksudnya modalnya dari saya 10. Apa yang lebih? Famazada apa yang lebih? Maka itu untuk kamu. Sah. Misalnya disuruh jual 10, ini 10. Ternyata dia jual berapa? Berapa ribu? 12 ribu. 2 ribunya untuk siapa? 2 ribunya untuk siapa? Untuk wakil. Paham ya? Boleh. Paham banget. Soha. Sah. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Setelah itu kita akan masuk masalah asy-syarikah. Alhamdulillah.